بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu beberapa ahkam dalam kitabul qadha, bahwa seorang yang menjadi qadhi hendaklah seorang yang adil, yang amanah. Demikian pula dia harus memiliki al-ilm, ilmu yang cukup dari ilmu-ilmu ala yang akan membantu dia untuk memutuskan satu perkara dalam majlisul qadha. Dan ini merupakan syarat, sebab tidak demikian maka seorang qadhi akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga jenis qadha. Yang satunya di dalam syurga, sedangkan yang keduanya di dalam neraka. Al-Qadhi yang mengetahui kebenaran, namun dia berfatwa dengan yang menyelisih kebenaran tersebut, maka dia dalam neraka. Al-Qadhi yang menetapkan hukum dengan kejahilannya, maka dia juga dalam neraka. Adapun seorang qadhi yang memiliki ilmu, lalu kemudian dia berhukum dengan apa yang diketahui dari ilmunya, maka dalam hal ini dialah seorang qadhi yang sesungguhnya, yang menetapkan hukum berdasarkan ijtihad. Dia memiliki ilmu dan dia bersikap adil, dan dia menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah sampai kepada dia dari qara'in, dari permasalahan-permasalahan yang sampai kepada dia. Apabila dia benar dalam menetapkan hukumnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Namun apabila dia keliru sebagai seorang mujtahid yang kadang-kadang terjadi kekeliruan dalam berijtihad, maka dia tetap mendapatkan pahala. Idza hakama al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Lalu beliau berkata, hafizahullahu ta'ala, wa amma adamu jawazi wilayatin nisa'i lilqadha. Adapun tidak diperbolehkannya pada wanita mengambil tampu menjadi seorang qadhi, mengambil kedudukan dalam majlisul qadha, tidak diperbolehkan. Fa fi sahihil Bukhari an Abi Bakrah, dalam sahihul Bukhari dari Abu Bakrah, qala, beliau mengatakan, lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala berita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ahla Faris mallaku alaihim binta Kisra, bahwa penduduk Persia mereka mengangkat raja mereka dari anak perempuannya Kisra. Nah, meninggalnya Kisra, dan Kisra adalah merupakan gelar bagi raja yang ada di Persia. sebagaimana yang terdapat di Romawi, sang raja digelar dengan Kaisar. Di Mesir, sang raja yang digelar dengan Fir'aun. Demikian pula di Habasyah, sang raja digelar dengan An-Najasyi. Ini adalah merupakan gelar-gelar mahkota mereka. Maka pada saat Al-Kisra ini meninggal, maka mereka pun mengangkat anak perempuannya, diangkat menjadi pemimpin oleh penduduknya. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah mengatakan, lan yufliha qaumun awallau amrahum imra'ah. Tidaklah akan beruntung satu kaum di saat mereka menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita, urusan kepemimpinan. Sehingga wanita yang menjadi pemimpin yang mengurusi pemerintahan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yuflih. Pasti tidak akan beruntung kaum tersebut pada saat mereka mengangkat pemimpin mereka dari kalangan wanita. Wa hadha madhhabu jumhur ahli al-'ilm ka Syafi'i wa Ahmad wa Malik wa ghairihim. Dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama seperti al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Malik dan selain mereka. Naam. Maka hadis ini jelas merupakan nas yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin di atas dari kaum lelaki, bagaimanapun juga wanita di bawah dari sisi kedudukan mereka. Maka hendaklah kita dudukkan dari manusia tersebut berdasarkan kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, yang mengurusi para wanita, yang memimpin mereka, yang membimbing mereka. Nah, maka dalam hal pemerintahan tidak diperbolehkan yang menjadi pemimpin dari kalangan wanita, terkecuali dalam kondisi ghalabah, apabila ada sekelompok bersenjata misalnya, mereka melakukan pemberontakan, lalu mereka berhasil menurunkan dan mengusir orang-orang yang ada dalam jajaran pemerintahan, lalu kemudian mereka menduduki dan menguasai pemerintahan tersebut, lalu mereka mengangkat dari kalangan pemimpin seorang wanita, maka asal hukumnya dia sah. Dan wajib bagi rakyatnya untuk ta'ah selama dalam perkara-perkara yang ma'ruf kepada pemimpin tersebut, walaupun pemimpinnya itu wanita. Ini apabila ghalabah, apabila tidak ditentukan secara ahlul halli wal aqd. Adapun kalau diserahkan kepada ahlul halli wal aqdi dari kalangan para ulama dan para umara, maka hendaklah mereka memberikan pilihan kepada laki, tidak diperbolehkan dari kalangan wanita. Namun apabila telah terjadi wanita ini punya kekuasaan dan dia memiliki kekuatan, maka dia telah menjadi seorang pemimpin walaupun tercela. Nah, wa amal hadaya wa tahrimuha, adapun menerima hadiah dan diharamkannya bagi seorang qadhi untuk menerima hadiah. Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abi Hurairah inda at-Tirmidhi wa ghairih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Berdasarkan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidhi dan selainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat yang menyogok dan yang disogok, yang menyuap dan yang disuapi. Naam, menyuap dengan tujuan agar bisa mendapatkan kemenangan dalam persidangan misalnya, agar kemudian qadhi ini berat sebelah dalam hukumnya, agar kemudian qadhi ini bisa memberikan keringanan pada hukumnya, maka seorang qadhi tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menerima upah sedikit pun. Itu rishwah, haram hukumnya. Ya, apabila ada rakyat yang datang ke sana memberikan hadiah, nah, sementara dia mengetahui bahwa orang ini sedang ada perkara, maka hendaklah dia menolak, jangan dia mengambilnya. Nah, dan ini cobaan yang berat bagi seorang qadhi. Tidak ada yang terselamatkan kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus para qudhah pada zaman-zaman kita sekarang ini. Subhanallah, para qudhah tidak terlepas dari yang namanya rishwah. Nah, ya, mendapatkan imbalan dengan alasan ini adalah hadiah, tidak ada hubungannya dengan masalah yang ada di pengadilan, atau dengan alasan-alasan yang lain, ada hubungan kekeluargaan dan seterusnya, maka yang demikian tidak diperbolehkan bagi hakim. Demikian pula bagi pengacara. Demikian pula bagi mereka-mereka yang mereka tidak mendapatkan hadiah itu kecuali karena status mereka sebagai qadhi atau yang semisalnya. Ini haram hukumnya. Naam. Wa huwa 'inda Abi Dawud min hadits Abdullah bin Amr. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Amr, wa huwa haditsun sahih. Dan ini adalah hadis yang sahih. Wala khilafa fi tahrim rishwatil qadhi. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang diharamkannya suapan, sogoan terhadap seorang qadhi. Kemudian masalah yang berikutnya, kenapa? Wa amma adamu jawazil qada'i fi halati tashwish. Adapun tidak diperbolehkannya bagi seorang qadhi untuk menetapkan hukum dalam keadaan adanya gangguan-gangguan. Ya. Kal ghadab wa ghairi, seperti dalam keadaan marah. Nah, ngamuk, maka dia menetapkan hukum dalam keadaan seperti itu. Jangan, dibiarkan dia dalam keadaan tenang. Oleh karena itu seorang qadhi kalau ada permasalahan yang terjadi di keluarganya, ya, yang menunjukkan bahwa dia dalam keadaan tidak konsentrasi, jangan, tahan dulu. Biarkan sampai dia berpikiran tenang, ya, tidak emosional, sehingga dia dapat memberikan hukum berdasarkan timbangan syara'. Sebab kalau dia marah, maka apalagi kalau dia marah di antara salah satu dua orang yang sedang khusumah, bisa-bisa dia akan berat sebelah dalam menetapkan hukum dan berbuat zalim kepada yang dia marah kepadanya. Dan ini tidak boleh. Nah. Ya. Atau misalnya dalam keadaan haqin, seorang qadhi dituntut untuk menetapkan hukum sementara dia mau, dia sedang menahan kencing. Ya. Nah. Tolong Pak, berikan dulu hukumannya. Tetapkan dulu. Ini sudah mau buang air kecil, masih ditahan untuk menetapkan qadha. Biarkan dulu, ya. Suruh dia ke belakang. Nah. Agar kemudian dia menyelesaikan hajah Sebab jangan sampai dia tidak bisa konsentrasi untuk memikirkan apa yang terjadi dari pertikaian. Maka dalam hal ini ma'asyiral ikhwah, seorang qadhi dituntut untuk bersikap tenang. Ya, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya tashwish, sesuatu yang akan mengganggu fikiran al-qadhi. Wa kullu ma yamna'u min al-'adli wal ittizani fil hukmi, dan segala sesuatu yang mencegah dia dari berbuat adil dan menimbang dalam hukum. Falil hadithi as-sahihi 'inda al-Bukhari wa Muslim an Abi Bakrah qala, berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqdiyanna hakimun baina ithnain wa huwa ghabban, janganlah seorang hakim menetapkan hukum di antara dua orang yang sedang bertikai sedangkan dia dalam keadaan marah. Hentikan dulu marahnya, biarkan dalam keadaan tenang dan konsentrasi. Wa ila hadza dhahaba jumhur ahli al-ilm, maka ya, dengan ini adalah merupakan pendapat jumhur dari para ulama. Masalah yang berikutnya, wa amma anna al-qada'a yanfudhu zahiran wa laysa batina, adapun ketetapan hukum al-qada' itu diterapkan secara zahir namun secara batin tetap tidak. Dalam artian apa? Seorang qadhi dia akan menghukumi secara zahir. Apa yang nampak dari dia? Dua orang yang sedang bertikai masing-masing menyampaikan hujahnya kepada seorang qadhi, maka qadhi ini melihat berdasarkan timbangan syarak. Si fulan salah, si fulan benar, berdasarkan apa yang sampai kepada dia dari khabar. Ya. Ini secara zahir. Dan apa yang telah ditetapkan maka terlaksana secara zahir. Akan tetapi, ya, pada hakikatnya, secara batin belum tentu. Boleh jadi yang dia hukumi si fulan ini benar, ternyata dia salah. Boleh jadi si fulan yang dia hukumi salah, ternyata dia benar. Kenapa demikian? Ya, karena mungkin kemampuan orang yang kemudian disalahkan ini, padahal dia sebenarnya berada dalam pihak yang benar, tidak mampu menyampaikan hujahnya dengan baik. Sementara orang yang jelas dalam kebatilan ini, dia mampu mutarbalikkan fakta, ya, dia mampu mutarbalikkan kata-katanya di hadapan hakim, sehingga dapat mempengaruhi khabar yang sampai kepada al-hakim, maka dia pun dibenarkan. Nah, boleh jadi demikian. Namun, secara zahir, hakim menghukumi zahiran. Adapun secara batin, tidak ada sangkut pautnya. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu nahkumu bidzawahir, wallahu azza wa jal ya'lam bissarair. Naam. Jadi secara batin belum tentu. Terjadi dua pertikaian. Yang satu mengatakan, ya, ini barang milik saya. Mungkin HP misalnya. Barang ini milik saya. Yang satu mengatakan, tidak, itu milik saya. Masing-masing adu hujjah, ya. Atau yang sebenarnya dia memiliki barang dituntut untuk mendatangkan bukti bahwa itu adalah miliknya, namun dia tidak mendapatkan mendatangkan buktinya, tidak ada bayyinah, tapi dia yakin itu adalah miliknya. Dan yang mengambil barang ini yakin bahwa itu bukan miliknya, tapi dia berani bersumpah, demi Allah ini adalah barang saya, katanya. Dia berani bersumpah, sedangkan yang memiliki barang tidak punya bukti. Maka hakim menetapkan secara zahir bahwa barang itu adalah miliknya yang sekarang ini ada di tangannya. Nah, walaupun sebenarnya secara hukum batin bahwa ternyata sebenarnya barang itu milik si fulan, akan tetapi dia tidak mampu mendatangkan bukti walaupun itu miliknya. Maka ini yang beliau sebutkan bahwa al-qada'u yanfudhu zahiran wa laysa batina. Qada itu bisa terlaksana tapi secara zahir, adapun secara batin tidak. Kembali kepada Allah. Apabila orang ini berdusta, apalagi dia bersumpah, mengaku bahwa barang itu miliknya ternyata bukan, maka dia berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na dhalika annahu idza qada bima yadhharu lahu bihaqqin liinsanin wa laysa lah. Yang makna dari apa yang disebutkan ini bahwa apabila seorang qadhi telah menetapkan dengan apa yang zahir bagi dia akan satu hak milik seseorang, padahal itu bukan miliknya, tapi secara zahir dia harus menetapkan hukum demikian. Faqad akhadha hadzal insanu haraman, maka manusia ini, orang yang mengambil hak orang lain ini, telah mengambil satu perbuatan yang haram. Walam yusbih halala biqadha'il qadhi, dan tidak menjadi halal barang tersebut hanya karena si qadhi ini menetapkan bahwa itu adalah barang miliknya. Belum tentu. Tidak menjadi halal bagi dia. Padahal dia sendiri tahu bahwa barang itu bukan milik dia. Tapi dia tahu bahwa yang memiliki barang tersebut tidak akan punya bukti di hadapan qadhi. Maka orang yang mengambil barang ini tanpa hak berdosa. Fa'an Ummi Salamah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana basyarun." Sesungguhnya aku ini manusia biasa. "Wa innakum takhtasimuna ilayya." Dan sesungguhnya kalian ya berkhusumah di hadapanku, bertengkar, berselisih. "Wala'alla ba'dakum ay yakuna alhana bihujjatihi min ba'dhin." فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ. Mungkin saja di antara kalian ada yang lebih pandai dalam menyampaikan hujahnya daripada yang lain, sehingga saya pun menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah sampai kepada saya dari khabar-khabar yang saya dengarkan. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ. Maka barang siapa yang aku telah tetapkan dari hak saudaranya sesuatu, aku tetapkan itu miliknya padahal bukan miliknya, maka jangan dia mengambilnya. Wa in fa innama aqta'u lahu qita'atan minan nar, sebab yang demikian itu aku hanya memberikan satu potongan dari potongan neraka kepada dia. Karena Rasulullah menghukumi secara zahir saja, ternyata secara batin tidak demikian. Nah, yang memiliki tidak punya bukti-bukti sehingga lepas darinya. Orang yang mengambil barang tersebut tanpa hak, dia tahu bahwa itu bukan miliknya, tapi dia tahu yang memiliki tidak punya bukti, maka haram bagi dia untuk mengambilnya. Ya, dia bisa terbebas dari hukum dunia. Ya, dalam hukum dunia barang itu milik dia, tapi di akhirat, di saat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, yauma tublas sarair. Nah, maka dia tidak akan selamat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dia mengambilnya. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Fa hadza nassun zahirun munir wa ilaihi dhahab al-jamahir. Maka ini adalah nas yang jelas, yang gamblang, yang bercahaya, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Masalah yang berikutnya, wa ammal qada'u 'alal ghaib. Adapun menetapkan hukum terhadap orang yang tidak hadir dalam majelisul qada. Si qadhi ini telah menetapkan hukum sementara yang dihukumi tidak hadir. Apakah itu boleh? Na'am, boleh. Faqad thabata fi sahihain min hadits Aisyah fi qissatin. Telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah dalam sebuah kisah, indama qalat, ketika dia mengatakan, yakni kisahnya Hindun, ya, Hindun istrinya Abu Sufyan, ketika dia masuk ke dalam Islam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita, maka Hindun ini sempat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kikirnya Abu Sufyan, bahwa Abu Sufyan itu kikir dalam hal memberi nafkah, membatas-batasi keluarganya. Dia mengatakan inna Aba Sufyana rajulun syahih. Abu Sufyan itu orangnya kikir, bakhil. Naam. La yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi bani. Dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang mencukupi aku dan mencukupi anak-anakku. Lagi mana ini ya. Kalau dia ngasih nafkah membatas-batasi padahal enggak cukup. Ya, untuk dia dan untuk anak-anaknya. Dia mengadu kepada Rasulullah, apa yang harus dia lakukan? Boleh enggak dia mengambil secara sembunyi-sembunyi dari harta milik Abu Sufyan tanpa sepengetahuan dia? Faqala laha sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, khudhi min malihi bil ma'ruf, ambil dari hartanya dengan cara yang ma'ruf untuk mencukupi kebutuhanmu, walaupun dia tidak mengetahui. Karena kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kalau enggak cukup ya dia ambil, padahal sebenarnya ada. Nah, tapi dengan cara yang ma'ruf, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan berlebih-lebihan. Ya, dia sudah punya baju, kemudian dia ambil lagi, curi punya suaminya untuk beli baju yang berlebih-lebihan, yang mencukupi dia dan anaknya. Al hadis. Wahuna qad qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Sufyan duna huduri. Dan di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menetapkan hukum terhadap Abu Sufyan padahal Abu Sufyan tidak hadir. Wa ila jawazil qada ala al-ghaib dhahab al-jumhur kasy-Syafi'i wa Ahmad wa Malik. Maka pendapat yang mengatakan bolehnya menetapkan hukum atas orang yang tidak hadir dalam majlisul qada, pendapat jumhur seperti Imam Syafi'i, Ahmad dan Al-Imam Malik. Wa yahiqqu lil ghaibi idza 'ada ay yanqudha al hukma idza ja'a bi bayyinah. Namun setelah ditetapkan hukum sementara dia tidak hadir. Setelah berapa hari dia datang misalnya. Ya. Dia datang maka boleh, merupakan hak bagi orang yang tadinya tidak hadir ketika dia kembali untuk membatalkan hukum tersebut apabila dia datang dengan bukti-bukti yang ada. Misalnya, setelah Abu Sufyan datang, maka khabar sampai kepada dia, maka dia boleh, ya, menyampaikan pembatalan hukum, meminta dan menjelaskan bahwa tidak, si fulana telah berdusta misalnya, boleh. Ya, saya sudah membelikan yang cukup bagi dia. Ini buktinya, dia datangkan bukti-bukti itu. Maka demikian ini diperbolehkan untuk dibatalkan. Wa amma ta'tilu at-taraf al-akhir bi da'wal ghiyab falaysa bil maqbul. Adapun menafikan ya dari arah yang lain suatu hukum dengan alasan dia tidak hadir, maka ini tidak diterima. Boleh walaupun dia tidak hadir. Apalagi setelah dia hadir tidak mendatangkan bukti, nah lebih kuat lagi ya ketetapan itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan Kitabul Qadha. InsyaAllah berikutnya kita masuk dalam Kitabul Syahadat. Dan ini adalah akhir dari pembahasan kitab ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.